Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang terakhir kita telah membahas bab yang keberapa? Yang ke-13, larangan menolak orang yang meminta dengan membawa nama Allah, namun juga orang yang meminta dengan membawa nama Allah juga dilarang. Kita telah membahasnya panjang lebar, dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk bab yang baru lagi, masih tentang tauhid, yaitu bab yang nomor ke-14, babun nahyi an mahabbati ahlil ahwa wa mukhalafatihim. Bab larangan mencintai ahlul ahwa. Ahlul ahwa, orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya, dan juga larangan bergaul dengan mereka. Jadi mencintai ahlul ahwa, orang yang mendahulukan hawa nafsunya, itu biasanya identik dengan sebutan ahlul bid'ah, yang melakukan bid'ah-bid'ah, yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lebih suka dengan hawa nafsunya daripada Al-Qur'an dan sunnah, dua pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan mencintai mereka dan bergaul dengan mereka. Nanti ada perinciannya. Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadhil ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat nomor 7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyafihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashafaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan nanti dibaca terjemahannya. Inti daripada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang muhkamat, yang jelas dan pasti penafsirannya. Ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu, samar-samar. Orang yang ilmunya mendalam, maka semua yang samar-samar itu dibawa kepada yang jelas, sehingga tidak ada kebingungan bagi mereka. Yang jadi masalah itu adalah orang yang memang ingin nyimpang, ingin nyeleweng. Orang yang tujuannya memang ingin nyimpang, ingin nyeleweng, itu memegang ayat yang mutasyabihat, samar-samar, dipegang rapat oleh dia, ditakwilkan, diselewengkan, karena memang dia inginnya itu nyeleweng. Itulah namanya ahlul ahwa. Mereka mendahulukan hawa nafsunya, menyelewengkan. Dan ini banyak ya, banyak. Semua ahli bid'ah itu ahlul ahwa, menyelewengkan ayat-ayat Allah, menyelewengkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mereka yang menyebarkan aliran pluralisme, semua agama sama. Itu bawa dalilnya dari Quran. Dari Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhiri wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Jadi orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, yang penting iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada, yang penting mereka beramal saleh, mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Berarti ayat ini artinya semua agama itu sama, masuk surga semuanya. Yang penting iman kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, yang penting berbuat baik, masuk surga. Mau diselewengkan. Padahal ayat ini harus dibawa kepada ayat yang jelas, yang menyatakan Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir, semuanya harus mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang asli sekalipun ajarannya Nabi Musa, Nasrani sekalipun ajarannya Nabi Isa, setelah datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal makna ayat itu bukan berarti pluralisme, semua agama sama. Makna ayat itu orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, maksudnya Yahudi zamannya Nabi Musa dulu yang asli. Orang-orang Nasrani zamannya Nabi Isa yang asli. Orang-orang Sofiin, Sofiin yaitu orang-orang yang belum sampai kepada mereka ajarannya para nabi. Yang mereka itu masih di ahlul fatrah, belum sampai kepada mereka ajarannya nabi. Nah, mereka itu yang penting iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, berbuat baik, masuk surga. Jadi bukan berarti semua agama sama. Tapi kalau orang itu memang inginnya nyeleweng, nah ini kesempatan. Sehingga ada satu orang nulis buku, seorang doktor, nulis buku, judulnya adalah Pluralisme Menurut Al-Quran. Wah ini bahaya. Pluralisme Menurut Al-Quran. Subhanallah. Ini namanya ahlul ahwa, mendahulukan nafsunya, ahlul bid'ah. Bahaya sekali. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau bersabda, "Fa idza ra'aitum alladziina yattabi'uuna ma tashafaha minhu, fa ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuuhum." Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah. Waspadalah terhadap mereka, hati-hatilah terhadap mereka. Menyelewengkan ya, Quran dan Sunnah itu gampang diselewengkan. Karena itu kita perlu mengikuti pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala lima jema'i, supaya enggak menyeleweng. Nanti dibacakan dalil-dalilnya, pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bahayanya nyelewengkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pentingnya berpegang kepada pemahaman salafus saleh. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala membawakan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan takdir itu tidak ada. Takdir itu tidak ada. Tidak percaya kepada takdir. Mereka menisbahkan kepada diri mereka sendiri yang berbuat dia, tidak ada campur tangan Allah. Orang yang berpemahaman qadariyah ini, takdir itu enggak ada, enggak percaya takdir, ini adalah orang majusi dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh beliau disamakan dengan orang majusi, penyembah api. Kenapa disamakan dengan orang majusi? Karena orang Qadariyah itu mengatakan kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari kita sendiri. Seakan-akan ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Sama dengan orang majusi meyakini ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam. Dewa memperbaiki, dewa ngerusak. Nanti kalau dewanya tukaran gimana? Ya, itu bodoh, orang bodoh. Punya Tuhan banyak itu bodoh. Kalau Tuhannya berkelahi bagaimana? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridu fala ta'uduhum." Kalau mereka sakit, jangan dijenguk. "Wa in matu fala tashhaduhum." Kalau mereka mati, jangan menyaksikan jenazahnya. Jangan melayat, jangan ngubur, jangan takziah. Jadi maksudnya di sini dilarang mencintai ahlul ahwa, dilarang bergaul dengan ahlul ahwa yang mendahulukan nafsunya, yang nyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka itu menyimpang dari ajaran salafus saleh ridwanullahi taala majma'in. Kenapa dilarang? Karena kalau kita kumpul dengan ahlul ahwa, orang yang nyeleweng, kumpul mereka, bergaul mereka, nanti kita akan ketularan mereka. Betul apa tidak? Betul, pasti ketularan. Karena penyakit itu menular. Penyakit menular. Apalagi para ulama mengatakan al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat-syubhat yang datang menyambar seperti petir. Kita ini gampang terpengaruh. Dengar gini, oh iya ya. Dengar gitu, oh iya ya. Akhirnya mengikut gini, mengikut gitu, tersesat. Di sinilah pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah. Demikian pula di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am ayat nomor 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairih." Apabila kamu melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, menyelewengkan ayat-ayat kami, menafsirkan bukan pada tempatnya, maka berpalinglah dari mereka. Jangan kumpul mereka, jangan bergaul dengan mereka, sehingga mereka berhenti daripada menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini banyak. Kalau kita bicara ahlul ahwa, maka banyak sekali. Ahlul ahwa mulai dari zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sangat banyak. Di antara bid'ah yang pertama kali muncul pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah bid'ah khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang sikapnya keras kepada kaum muslimin, yang dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah, nenek moyang orang-orang khawarij. Dzul Khuwaisirah muncul bid'ah ini. Kemudian muncul bid'ah Rafidah, Syiah Rafidah, yang mencaci maki para sahabat, menghujat para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian muncul pula bid'ah Qadariyah yang mengingkari takdir, takdir itu tidak ada, yang dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham. Kemudian juga bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah terus muncul, bid'ah ini berkembang. Sampai sekarang pun tambah banyak lagi, banyak lagi. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 pecahan. Semuanya masuk neraka. Hanya satu yang masuk surga. 72 mampir neraka dulu. Yang satu masuk surga. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mampir ke neraka dulu? Karena mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, "Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang selamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dalam satu riwayat beliau mengatakan al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku, yang dalam beragama mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Terus bid'ah ini muncul 73 kelompok, semuanya ada sampai sekarang, ada macam-macam, cuman mungkin namanya aja dirubah, hakikatnya sama, menyeleweng. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, memegang keduanya termasuk prinsip dasar Islam yang paling agung, termasuk adalah tiang penyangga agama yang paling besar. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan tersesat dari jalan yang lurus dan kita akan terjerumus masuk dalam kebinasaan, binasa. Sebaliknya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selamat, dia beruntung, dia sukses, dia aman dari kebinasaan, dan dia aman daripada tersesat di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat nomor 102. Ayatnya sering dibaca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman. Ini kalau ada ayat begini ya, hai orang-orang yang beriman. Kata para sahabat, fa'asghi sam'ak, kamu pasang telingamu. Karena kalau ada kata-kata hai orang-orang beriman, berarti di sana ada perintah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, atau di sana itu ada larangan yang kita diperintahkan meninggalkannya. Fa'ar'i sam'ak. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpeganglah kamu dengan tali Allah. Berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Apa tali Allah itu? Tali Allah adalah habluhu Al-Qur'an was sunnah. Tali Allah adalah Al-Qur'an dan sunnah dan hadis, tali Allah. Berpegang dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena kalau kita meninggalkan tali Allah, pasti kita akan bercerai-berai. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat nomor 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ikuti jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan kesesatan. Jalan-jalan yang banyak. Apa itu as-subul? Di antara para ulama menafsirkan as-subul ay al-bid'u wasyubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan diikuti. Karena kalau kita mengikuti jalan-jalan kesesatan, kita akan bercerai-berai daripada jalan yang lurus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan membuat garis. Garis lurus satu, beliau mengatakan hadza sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di samping kanan kiri banyak. Lalu beliau mengatakan hadhis subul, ini adalah jalan-jalan kesesatan. Laisa minha safilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada pada jalan-jalan itu melainkan di sana selalu ada setan yang mengajak orang untuk pergi ke jalan itu. Jalan sesat banyak. Tiap-tiap jalan sesat ada setannya ngajak orang untuk tersesat. Banyak jalan sesat. Orang kalau diajak benar dan diajak sesat, lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Sesat, karena ada setannya, dihiasi oleh setan. Yang buruk jadi baik, dihiasi oleh setan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti As-Sunnah, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang oleh Allah telah diberikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Itu adalah sebaik-baik teman. Masya Allah. Kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah, kumpul siapa? Kumpul para nabi, kumpul siddiqin, kumpul syuhada, kumpul salihin. Dan ayat model gini dalam Al-Quran amat sangat banyak. Demikian pula di dalam salah satu sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian juga ada beberapa lafaz yang lain. Hadis ini terkenal yang disebut dengan wasiyatu muwaddi', wasiat perpisahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama maw'idatan zarafat minha al-'uyun wa wasilat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kepada kami mau'idah, nasihat, memberikan petua-petua yang sangat menyentuh hati sehingga air mata berlinang, sehingga hati menjadi takut karena nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam itu, sangat mengena itu. Fakulna, lalu kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'idatu muwaddi', famadza ta'hadu ilaina? Ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, apa wasiat Anda untuk kami? Ini satu lafaz ini ya, ada juga lafaz yang lainnya maknanya sama. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, seakan-akan Anda akan meninggalkan kami, apa wasiat Anda ya Rasulullah sebelum Anda meninggalkan kami? Tentu beliau akan memberikan wasiat yang terbaik, wasiat yang terbaik kepada umatnya. Kalau bapak kita mau mati, wasiat kepada anak, wasiat yang terbaik. Kalau ibu kita mau mati, wasiat kepada anak, wasiat terbaik. Bagaimana pula Rasulullah Muhammad SAW akan meninggalkan umatnya, tentu wasiat beliau adalah wasiat yang terbaik. Beliau mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha fa'ti illa halik. Aku telah meninggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada orang yang menyeleweng daripada jalan itu sepeninggalku melainkan dia binasa. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang. Semuanya ada dalilnya. Quran, Sunnah, dua pusaka beliau, semuanya ada dalil. Masuk kamar mandi pun ada dalilnya. Keluar dari kamar mandi ada dalilnya. Perempuan haid pun ada dalilnya. Lengkap. Islam sudah lengkap. Kalau kita nyeleweng dari jalan itu, kita akan binasa. Sehingga beliau mengatakan malamnya seperti siangnya, sama-sama terang benderang, tidak ada gelap. Kemudian beliau mengatakan, "Mayya'is minkum fasayarakhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kamu nanti sepeninggalmu, meninggalku akan melihat perbedaan yang banyak. Betul. Setelah Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia, banyak beda. Baru meninggal sudah mulai ribut, terus ribut. Lalu beliau memberikan solusinya, fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalau kamu lihat perbedaan yang banyak itu, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku yang telah kamu kenal, dan juga kepada sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, para khalifah yang lurus yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khulafa ar-rasyidun. Kamu pegang sunnahku, kamu pegang sunnahnya khulafa ar-rasyidun. 'Addu 'alaiha bin nawajid, kamu gigit sunnah itu dengan gerahammu. Gigit dengan geraham. Gigitan yang paling kuat adalah gigitan dengan geraham. Sabda beliau ini ada maknanya. Maknanya itu sepeninggal beliau berpegang dengan sunnah itu berat. Ditarik-tarik kita sana sini. Karena itu supaya kita enggak lepas dari sunnah, gigit dengan gerahammu. Gigit yang kuat. Supaya tidak lepas walaupun ditarik sana sini. Kemudian beliau mengatakan, wa 'alaikum bit ta'ah wa in 'abdan hadafiyan, dan supaya kamu taat kepada pemimpinmu walaupun seorang budak yang hitam legam dari Ethiopia. Fa innamal mu'minu kal jamalil anif, karena orang beriman itu seperti unta yang jinak, haitsu ma qidan qat, dibawa kemana saja unta itu nurut. Ini satu lafaz dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para khulafa ar-rasyidun. Ini penting sekali ma'asyiral muslimin, penting sekali. Jangan nyimpang, jangan nyeleweng. Walaupun ada kalanya kita mengatakan, loh ini kan baik, itu kan baik, ini kan baik, itu kan baik. Tidak ada satupun yang menyalahi ajaran salafus saleh yang baik. Mungkin baik menurut nafsu kita, makanya dikatakan ahlul ahwa. Tapi dampaknya buruk, mungkin besok buruk, tahun depan buruk, berikutnya lagi buruk. Subhanallah. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, semua yang sesat itu tempatnya di mana? Di neraka. Semua bid'ah sesat. Semua yang sesat di neraka. Enggak ada bid'ah yang baik itu. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan, yaitu sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah, semua bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia menganggapnya itu adalah baik. Itu Abdullah bin Umar nih, sahabat itu. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari saya akan bacakan riwayat-riwayat dari para sahabat, dari salafus saleh, tentang pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan supaya kita tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'ad bin Jabal, nanti akan diceritakan tentang beliau hari Sabtu, kajian tentang akhbarus salaf, berita-berita tentang salaf. Waktu saya nanti, bagaimana sahabat Mu'ad? Siapa sahabat Mu'ad ini? Sahabat Mu'ad bin Jabal ini luar biasa. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau nanti hari kiamat di depannya para ulama. Nanti kita bicara panjang lebar ya tentang sahabat Mu'ad. Beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wabbah dan juga oleh Ibnu Fattah, ya ayuhan nas, alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Hai manusia, carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat, dicabut kembali. Ala wa inna raf'ahu dhahabu ahlihi. Ketahuilah bahwa dicabutnya ilmu adalah meninggalnya orang-orang berilmu. Ulama mati, berarti ilmunya juga hilang, dicabut. Wa iyyakum wal bid'a wat tabaddu'a wat tanattu'a. Hati-hatilah kamu daripada bid'ah. Bid'ah berlebih-lebihan dalam agama, melampaui batas dalam agama. Wa alaikum bi amrikum al-atiq, dan supaya kamu berpegang dengan perkara yang kuno, yang lama, yang dahulu, yaitu ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan yang kuno, yang dahulu, atiq, yang lama, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salafus saleh. Demikian pula sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah radhiyallahu taala anhu, mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ta'abbatu biha. Ini kata-kata sangat indah ya, coba renungkan. Semua peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan kamu lakukan ibadah model gitu. Semua peribadatan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ibadah dengan cara seperti itu. Enggak ada contohnya. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena al-awwal, orang-orang dahulu, para salafus saleh, tidak meninggalkan pendapat lagi untuk orang belakangan. Jadi cukup salafus saleh, sudah selesai. Enggak ada lagi tambahan dalam agama, sudah sempurna. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam sempurna sudah, enggak ada ditambahin lagi. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra, khudhu tariqa man kana qablakum. Maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian al-qurra, para pembaca Al-Qur'an, para pengamal Al-Qur'an, para ulama. Ambillah jalan orang-orang sebelum kamu, jalannya salafus saleh. Mari kita lihat ya, betapa dahsyatnya keburukan bid'ah itu. Pada zaman para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggal dunia, baru meninggal dunia. Ternyata ada sekelompok orang yang mereka suka zikir bareng-bareng di masjid. Sambil menunggu qomat ya, zikir bareng-bareng di masjid dipimpin oleh satu orang. Pemimpinnya mengatakan, "Subbihu mi amarra." Ayo kita baca subhanallah 100 kali. Lalu mereka baca subhanallah, subhanallah 100 kali. "Takbiru mi amarra." Ayo kita baca takbir Allahu Akbar 100 kali. Baca takbir Allahu Akbar bareng-bareng semuanya. Sambil dihitung memakai trikil zaman dulu. Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat ini dan beliau mengingkari. Namun beliau tidak menegur mereka. Beliau pulang ke rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, memberitahu, "Aku lihat di masjid ada kelompok orang yang zikir bareng-bareng dipimpin oleh satu orang." Diceritakan keadaannya begini dan begitu. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud marah. "Ayo kita pergi ke sana, kita lihat mereka." Datang menemui mereka. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud marah pada mereka. Kata beliau, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru meninggal dunia, baru meninggal dunia. Wa ashabuhu mutawaffirun, wa thiyabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam tubsar." Para sahabatnya masih banyak yang hidup. Baju-baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum robek, masih utuh. Gelas-gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pecah, masih utuh semuanya. "Kenapa kamu telah nyimpang kayak gini?" Dianggap nyimpang itu. Padahal apa yang mereka lakukan? Zikir. Zikir dianggap nyimpang. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi Allah, kamu ini menganggap dirimu berada pada satu ajaran yang kamu anggap lebih baik daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au fuqtum Muhammadan, atau kamu merasa lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh kayak gitu. Mereka bikin yang baru. Kalau itu baik, tentu Rasulullah mencontohkan. Tapi mereka punya alasan. Alasannya, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, ini panggilannya Ibnu Mas'ud ya, tiadalah niat kami melainkan kebaikan. Niat kami ini baik, niat kami baik. Daripada niatnya daripada ngelamun, daripada ngantuk, daripada ngobrol, daripada guyon, daripada kan lebih baik begini kan? Oleh beliau dijawab, faqam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi mereka tidak mendapatkan kebaikan karena menyimpang daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingkari oleh beliau, diingkari keras. Karena beliau tidak pernah memberikan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ternyata mereka tetap mengerjakan amalan itu. Mula-mula bid'ah yang tampaknya kecil akhirnya merembet. Akhirnya mereka membuat kelompok sendiri, kelompok Khawarij, yang memerangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawarij itu ahli ibadah. Khawarij zaman dulu ahli ibadah. Salat malamnya luar biasa, puasanya, baca Qur'annya sampai badannya kurus-kurus, wajahnya pucat-pucat, kurang makan, kurang tidur. Dahinya itu hitam baca Qur'an. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haula'i kilabun nar." Mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah hawa nafsunya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka baca Quran tidak lebih daripada kerongkongannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari agama sebagaimana anak panah yang keluar melesat dari busurnya. Padahal ahli ibadah zaman dulu ahli ibadah ya. Subhanallah. Kemudian juga para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunannya. Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman fatma." Barang siapa yang akan mencontoh, maka hendaklah mencontoh orang-orang yang telah mati. Maksudnya adalah mencontoh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanu khair hadhil ummah. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang terbaik dari umat ini. Jadi agama jangan ditambahi, jangan dikurangi. Niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sahabat adalah orang terbaik. Abarroha kuluban, hati mereka adalah hati yang paling bagus. Wa amakoha ilman, ilmu mereka adalah ilmu yang paling mendalam. Wa apallaha takalluban, dan mereka itu tidak membuat-buat agama, tidak berlebih-lebihan, apa adanya. Tidak memaksa-maksakan diri, tidak memaksa-maksakan pendapat, tidak pakai logika-logika otak-otak, dibuang Quran, Sunnah. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa naqli dinih. Para sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menukil agamanya, menyampaikan agama. Para sahabat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'ikihim, maka tirulah akhlak mereka. Tirulah jalan mereka para sahabat. Fahum kanu alal huda al mustaqim, mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Subhanallah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam agama ini kita hanya ngikuti saja, tidak membuat yang baru. Kadang kita merasa ditolak. Wah, itu kuno, itu ketinggalan zaman. Kita butuh yang baru, yang lebih modern. Karena biasanya orang senang dengan yang baru. Kullu jadidin lazid. Semua yang baru itu lezat, enak. Tapi kalau agama yang enak itu adalah yang paling kuno, zaman dahulu kala. Ditolak. Sehingga kalau ada buku-buku baru yang bukunya itu aneh-aneh, laris, membuat sensasi. Ternyata akhirat tidak kekal, laris, sensasi. Ya, menyimpang dari Quran, dari sunnah, dari ajaran salafus saleh. Pokoknya aneh-aneh. Kalau kita membawa sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, ditolak. Ah, ini kuno, tinggalan zaman, kolot ini. Ditolak. Ini telah dinasehatkan oleh salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, alaika bi'athari salaf wa in rafadokan nas. Hendaklah kamu berpegang kepada peninggalan salafus soleh, walaupun manusia nolak kamu. Ditolak manusia, tidak apa-apa, jalan terus, pegang kebenaran ini, ajarannya salafus soleh. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul. Hati-hatilah kamu dengan pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Wah, ini menarik sekali. Kan kita kalau dengar yang baru ya, menarik. Wah, bagus sekali, indah sekali. Iya. Apalagi ada orang misalnya cerita tentang ayat tafsir Al-Qur'an, tentang annas samawati wal ardo kana tarabqan fafataknahuma. Langit dan bumi mula-mula menyatu lalu oleh Allah dipisahkan. Kemudian orang-orang barat mengatakan teori Big Bang, ya, ledakan besar. Padahal ini teorinya orang barat, bukan dari Rasulullah, bukan dari siapa, teori Big Bang. Lalu ada seorang cerita tentang teori Big Bang. Jadi mula-mula langit dengan bumi ini menyatu. Lalu ada ledakan besar. Dah. Lalu memisah. Kan senang semuanya kan? Wah. Iya, diakali kita. Ya kan, tapi seneng. Karena apa? Karena asyik, baru. Kayaknya wah logika, wah pinter ini, ilmiah. Wah, ilmiah palsu. Kebenaran adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih suka dengan pendapatnya para sahabat daripada pendapatnya orang-orang Barat. Ini masalah agama. Kalau masalah teknologi yang lainnya silakan, monggo, boleh-boleh saja. Agama ada dalilnya. Kemudian ada ucapan dari salah seorang salafus saleh, Ayyub As-Sakhtiani rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wa Nahyu Anha, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tiadalah ahli bid'ah itu bertambah sungguh-sungguhnya dalam ibadah melainkan hasilnya adalah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah ibadah, tambah jauh. Kenapa? Karena mereka mendahulukan nafsunya. Ibadahnya bukan ngikuti Quran, bukan ngikuti sunnah, tapi ngikuti nafsu, pendapat, ngimpang, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ucapan salah seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat orangnya merasa salah dan nanti akan taubat. Sementara bid'ah tidak merasa salah sehingga mati pun enggak akan taubat. Subhanallah. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Tersesat tapi merasa berbuat baik, itu adalah ahli bid'ah, terutama adalah orang khawarij. Enggak mungkin taubat kalau dia merasa tidak salah. Subhanallah. Sebenarnya banyak ya bicara ini ya. Yang jelas sunnah itu sama dengan perahunya Nabi Nuh. Kalau kita ikut di dalamnya, kita akan selamat. Kalau kita tidak berada di dalamnya, kita akan tenggelam. Jadi inilah yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang larangan mencintai ahli bid'ah, ahlul ahwa, dan larangan bergaul dengan mereka. Itu adalah larangan yang nomor ke-14. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan larangan yang nomor 15, larangan khianat dan menyia-nyiakan amanat. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'ala lima yurid, ya Mannan, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Sami, ya Alim, ya Basir, ya Khabir, ya Latif, ya Qarib, ya Mujib, ya Raqib, ya Qadhi al Hajat, ya Mujib al Da'awat, ya Rabbah, ya Ilah, ya Hayy, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jawad, ya Karim, ya Barru, ya Rahim, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fi ad-din wa dunya al-akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada kami maaf darimu. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kami. Engkau suka memaafkan, maafkan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami sehat wal-afiyat dalam urusan agama, dunia dan akhirat, kapanpun dan dimanapun kami berada. Allahumma arzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, keteguhan dan istiqamah. Matikanlah kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dalam keadaan yang terbaik, dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.